Juga kami ucapkan selamat datang buat STM dari sahabat Tepos Mania yang hadir untuk di siang hari di keseluruhan. Matur suwun nuwun, terima kasih atas kehadirannya. Dan kali ini satu lagu kembali akan kita hantarkan bersama kehadiran dari artisnya Kota Jepara. Artis yang memiliki kualitas vokal lain daripada yang lain. Siapa dia? Kita panggil kehadirannya bersama Tepos Top Super Dangdut. Ada Rista Masta. Bergabung kembali bersama Tepos Top Musik di sini. Aku menjadi Terima kasih. masih tetap asik semuanya bareng Tepos di sini. Minal aidin wal faizin buat semuanya ya. Buat ibu-ibunya, adik-adiknya juga semuanya selamat siang.